تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كتب لي حدثنا إسحاق بن راهوي، إسحاق بن إبراهيم، nama lengkapnya Ishaq ibn Ibrahim ibn Hanbala yang populer dengan sebutan Ibn Rahawi. Qala akhbarana Ismail ibn Ibrahim, ini lebih dikenal dengan sebutan Ibn Ulayya. Ibn Ulayya, Ulayya nama ibunya ya. Kalau beliau sendiri nama lengkapnya Ismail bin Ibrahim bin Miksam Abu Bishr. Ismail bin Ibrahim bin Miksam Abu Bishr. Iya. An Hisham bin Hassan, ini Hisham bin Asa bin Hassan al-Basri. Kemarin saya kasih kaidah, kalau Hisham orang meriwayatkan dari Abdul Razzaq atau dari Ma'mar orang Sana, Hisham berarti siapa? Hisham bin Yusuf as-Sanani. Iya. Kalau Hisham meriwayatkan dari penduduk Medina, dari Urwa, dari semisal dengannya, itu Hisham siapa? Hisham bin Urwa. Kalau Hisham dia meriwayatkan dari penduduk Kufa, seperti dari Qatada atau dari Yahya bin Abi Katsir penduduk Syam atau Yamami, itu Hishamnya adalah Hisham ibnu Abi Abdillahi Ad-Dastuai. Ini dari penduduk Basra ya, Hisham bin Hassan namanya. Iya. Baik. An Hafsah binti Sirin. Hafsah binti Sirin ini Hafsah putri Sirin. Ini saudara perempuan siapa? Muhammad bin Sirin. Kita kan lebih terkenalnya Ibnu Sirin ya. Begitu ya. Ibnu Sirin itu Muhammad bin Sirin, imam besar. Yang ahli mentakbir ru'ya-ru'ya. Ya, itu Ibnu Sirin rahimahullah. Ibnu Sirin artinya anaknya Sirin. Sirin ini dia punya 6 orang anak, semuanya ahli hadis. 2 perempuan, 4 laki-laki. Yang perempuan ini salah satunya Hafsah bintu Sirin. Yang kedua ada namanya Karima. Karima itu bintu Sirin. Anak laki-lakinya 4. Muhammad bin Sirin, Anas bin Sirin, Ma'bad bin Sirin, dan Yahya bin Sirin. 4 orang. Jelas ya? Oke, ada yang bertanya, apa gunanya kita tahu saudara-saudaranya? Emangnya gue pikirin? Enggak begitu ya kalau di ilmu hadis. Kalau di ilmu hadis memang kita pikirin. Sebab kalau kita enggak tahu, nanti ada yang bilang Hafsah bin Sirin. Ah, ini kayaknya salah tulis ini. Harusnya Muhammad bin Sirin itu yang terkenal, yang kamu kenal. Tapi ternyata dia 6 orang bersaudara. Setelah tahu 6 orang bersaudara, berarti itu wajar. Kan begitu. Itu salah satu manfaatnya ya di kalangan ahli hadis. Kata beliau An-Rabab An Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu. Rabab ini perempuan ya. Bintu Sulaik Umar Rabih. Ya, dan hadithnya ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Rubab ada yang mengatakan beliau ini makbula. Makbula itu istilah Ibnu Hajar ya, maksudnya dia diterima riwayatnya kalau ada pendukungnya. Kalau tidak hadithnya lemah. Tapi sebagian ulama menganggap bahwa dia ini rawi perempuan dari kalangan tabi'in, populer di, maka itu syuhranya itu cukup bisa dihasankan haditsnya, diterima. Karena itu Syekh Al-Albani dia kuatkan hadits ini. Iya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr. Fa in lam yajid falyuftir ala ma, fa innal ma'a tahur. Apabila salah seorang di antara kalian berbuka, hendaknya dia berbuka dengan kurma. Kalau dia tidak temukan kurma, maka hendaknya dia berbuka dengan air. Karena air itu adalah pensuci. Air itu pensuci.